pujian yang baik. Orang mendengar tentu tertarik. Ucapan itu kan jadi doa, menebar hikmah di mana-mana. Bila mengucapkan yang baik, orang mendengar tentu tertarik. Ucapan itu kan jadi doa, menebar hikmah di mana-mana. Berkata baik setulus hati, memudahkan datangnya rezeki. Amalkanlah setiap hari, semoga Allah. Dapat pahala, ucapan buruk mendapat dosa. Biasakan dalam pergaulan, bila berjumpa assalamualaikum, dapat anugerah alhamdulillah. Kita heran, masya Allah, kan lo berkencan, insya Allah. Ada musibah, innalillah, bila bersalah, ucapan baik menjadi doa. Berbuat baik dapat pahala. Semua perbuatan yang baik selalu akan membawa hikmah. Keduanya kan dapat balasan. Ucapan baik dapat pahala, ucapan buruk mendapat dosa. Biasakan dalam pergaulan, bila berjumpa assalamualaikum, dapat anugerah alhamdulillah. Kita heran, masya Allah, kan lo berkencan, insya Allah. Ada musibah, innalillah, bila bersalah, astagfirullah. Ucapan baik menjadi doa. Berbuat baik dapat pahala. Semua perbuatan yang baik selalu akan membawa hikmah. Semua perbuatan yang baik selalu akan membawa hikmah. Semua perbuatan yang baik selalu akan membawa hikmah.